Kenapa orang salaf tidak mau menghadiri majelis selain dari salaf? Apakah dakwah yang lain itu menyimpang? Padahal di dalamnya dibacakan Al-Quran dan hadis juga. Perlu diketahui bahwa ana tidak pernah memberikan perintah seperti seorang tentara kepada para prajuritnya untuk mengatakan kepada ikhwan, kamu jangan, wajib, dan seterusnya. Seperti awamir askariyah, ya, tidak. Namun, yang ada adalah qawaid, kaedah yang disebutkan oleh para ulama dalam menuntut ilmu. Kaedah yang disebutkan oleh para ulama dalam menuntut ilmu. Ya. Berbeda seorang punya kelebihan dalam bidang dunia dengan seorang punya kelebihan dalam permasalahan ilmu. Seorang yang misalnya dia amanah dalam perkara dunia, belum tentu dia bisa mengajar ilmu kalau dia bukan dari ahlinya. Nah, suatu hal yang insya Allah bukan suatu hal yang kita perselisihkan, bahwa di antara orang-orang yang berbicara di podium, di antara mereka ada orang-orang yang tidak berhak untuk didengarkan ucapannya. Nah, tidak berhak. Kenapa? Laisa min ahli, bukan dari ahlinya. Kadang-kadang seorang subhanallah terpengaruh dengan gelar. Nah, jadi imam baca Al-Fatihah saja itu subhanallah. Nah, belum lagi membaca surah-surah yang lainnya, belum lagi sunnah-sunnah yang dia amalkan. Maka ini penukilan dari beberapa perkataan para ulama dalam masalah menuntut ilmu, ya. Berkata Yahya bin Said Al-Qattan, "Ataminur rajul ala 100,000 wala ataminuhu ala hadis." Kadang-kadang ada seorang yang saya percaya dia untuk memegang uang 100,000, tapi saya tidak percaya kalau dia memegang hadis. Berkata Ibnu Abi Zinad dari ayahnya Abu Zinad mengatakan, "Adraktu bil Madinati 100 kulluhum ma'mun ma yu'khadhu anhum syai'un min al hadis yuqalu laisa min ahlihi." Ya, aku menemukan di Madinah ada 100 orang. Mereka semuanya sebenarnya dalam hal dunia amanah, akan tapi dalam hal ilmu hadis tidak diambil satupun dari mereka karena mereka bukan dari ahlinya. Abu Zinad juga mengatakan, "Adraktu bil Madinati kada wa kada syaikhan, kulluhum thiqah wa kulluhum la yu'khadhu anhu al hadis." Aku menemukan di Madinah syekh fulan semuanya thiqah, terpercaya dalam masalah harta, namun mereka tidak diambil darinya hadis karena bukan dari ahlinya. Berkata Anas bin Malik rahimahullah, "Inna hadzal ilma din." Sesungguhnya ilmu ini agama. "Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. "Laqad adraktu 70 inda hadhihi al-asatin." Sungguh aku telah mendapati 70 orang yang mereka itu duduk di tiang-tiang masjid ini. Beliau mengisyaratkan ke masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada tiang-tiangnya. Nah, biasanya di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari zaman dahulu sebagian mereka punya diberikan hak untuk memegang majelis. Nah, diistilahkan dengan tiang, yakni satu seorang pengajar memegang satu tiang yang di situ dia didatangi oleh murid-muridnya lalu kemudian mereka mengajar. Kata Imam Malik, aku mendapati 70 orang mereka yang berada di tiang-tiang ini. Mereka mengatakan, qala Rasulullah. Mereka mengatakan, bersabda Rasulullah. Ini apa yang disebutkan? Hadis. Ya, penanya mengatakan padahal di dalamnya disebutkan Al-Qur'an dan hadis, ya. Kata Imam Malik, mereka mengatakan bersabda Rasulullah, fama akhadtu anhum syai'an. Aku tidak mengambil sedikit pun dari mereka. Wa inna ahdahum law itumina ala baiti mal lakana bihi aminan. Padahal kalau salah seorang mereka diberi amanah untuk menjaga baitul mal, dia terpercaya. Li'annahum lam yakunu min ahli hadha sya'an. Karena mereka bukanlah dari orang yang ahli dalam perkara ini. Nanti setelah itu datang kepada kami Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab. Padahal beliau seorang pemuda. Maka kaum muslimin ya memadati majelisnya. Karena beliau adalah seorang yang ahli dalam bidangnya tersebut. Demikian pula Abu Yazid Al-Aili menulis sebuah risalah. Ya, risalahnya Imam Malik Risalah itu berbunyi dari Malik bin Anas kepada Muhammad bin Mutarrif, salamun alaik. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladhi la ilaha illa huwa. Aku bersyukur kepada Allah, ya, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Amma ba'd, adapun setelah itu, fa inni usika bi taqwallahi azza wajal. Aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Lalu kemudian beliau menyebutkan kalimatnya sampai kepada ucapannya, thumma akhadahu ya'ni al-ilma min ahlihi alladhina warithuh mimman kana qablahum yaqinan bidzalik. Kemudian hendaklah dia mengambil ilmu dari ahlinya yang mereka itu benar-benar menjadi warisan dari orang-orang sebelum mereka dengan meyakinkan. La ta'khudh kullama tasma'u qailan yaqulu. Jangan kamu mengambil perkataan setiap kamu mendengarkan ada orang mengucapkan lalu kamu ambil. Tidak semua orang berdiri di podium lalu kemudian diambil ilmunya. Fa innahu laysa yanbaghi ay yu'khadh an kulli muhaddith. Tidak sepantasnya untuk diambil ilmu itu dari setiap orang yang berbicara. Wala min kulli man qal. Tidak pula dari setiap orang yang ngomong. Wa qad kana ba'du man yurda min ahli al-ilmi yaqul inna hadha al-amra dinukum fanzuru man ta'khuduna anhu dinakum. Adalah para ulama yang diridhai, mereka mengatakan perkara ini adalah merupakan agama, maka hendaklah kalian perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, laqad adrakna aqwaman ma kanu illa qurrata 'ain li kulli muslim fama baqiya al-yawma ahadun na'khudhu anhu. Kami telah mendapati kaum yang mereka itu sebagai seorang muslim, yakni qurrata ayun, menyejukkan mata, akan tetapi tidak tinggal hari ini seorang pun yang kita bisa mengambil ilmu darinya. Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, la yu'khadul ilmu min arba'ah wa yu'khadu mimman siwa dhalik. Tidak boleh diambil ilmu dari empat dan diambil dari yang selainnya. La yu'khadu min rajulin sahibi hawa yad'un nasa ila hawa. Tidak boleh diambil ilmu dari pelaku bid'ah yang mengajak manusia kepada hawa nafsunya. Wala min safihin mu'linin bisafa. Tidak pula dari orang yang bodoh yang jelas-jelas kebodohannya. Wa in kana min arwan nas, walaupun riwayatnya banyak. Wala min rajul yakdzibu fi ahaditsin nas. Tidak pula dari seorang yang dusta, berdusta kepada mendustakan ucapan-ucapan manusia. Yani kalau berbicara dengan manusia dia suka berdusta. Wa in kunta la tattahimahu ay yakdziba fi haditsi Rasulillah. Walaupun dia tidak tertuduh berdusta atas nama Rasul. Wala min rajulin lahu fadlun wa salah wa ibadah la ya'rifu ma yuhaddith. Tidak pula diambil ilmu dari seorang punya kesalehan, masya Allah, saleh ibadah, akan tetapi dia tidak tahu apa yang sedang dia sampaikan. Dia tidak tahu apa yang sedang dia sampaikan. Ya, ini ngelantur sana kemari, tidak jelas ilmunya, ya, tidak jelas sumbernya. Berkata Amr bin Muhammad An-Naqid, dia mengatakan, aku mendengarkan Waqi' ketika ada seorang berkata kepadanya, wahai Abu Sufyan, apakah engkau mengetahui hadis Sa'id bin Ubaid At-Ta'i dari Asy-Sya'bi tentang seseorang yang berhaji menghajikan orang lain. Setelah dia menghajikan atas nama orang lain, baru dia kemudian menghajikan dirinya sendiri. Lalu bertanya Waqi', siapa yang meriwayatkan hadis itu? Kata dia, Wahab bin Ismail. Kata Waqi', dzaka rajulun shalih walil hadits rijal. Orang itu, yaitu Wahab bin Ismail, dia memang orang saleh, tapi dalam masalah hadis ada orang-orang tersendiri yang mereka itu memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Dari Imran Al-Ammi qala, beliau mengatakan, lam yakun bihi ba'sun. Yahya bin Sa'id Al-Qattan ditanya tentang Imran Al-Ammi, maka kata Yahya bin Sa'id, orang ini tidak mengapa, yakni dalam hal agama, walakinnahu lam yakun min ahli hadis, tapi dia bukan dari orang yang ahlul hadis. Qala Yahya, berkata Yahya, qad katabtu anhu asya' faramaitu biha. Aku telah menulis beberapa riwayat darinya, aku lemparkan. Yani aku tidak lagi mengambil ilmu darinya. Dari Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, di Kufah itu ada seorang syekh, dia soleh orangnya. Para ulama mengetahui bahwa hadis orang ini hanya 14 hadis yang diketahui. Selain itu dia tidak pernah menuntut ilmu. Ya, dia dikenal ahli ibadah, tapi hadis yang diriwayatkan hanya 14 saja. Ya. Ala annahu lam yakun indahu ghairuha. Ya. Yang lain tidak ada. 14 hadis. Para ulama sudah mengetahui hadisnya 14. Nah, suatu hari ketika dia memberitakan hadis, muncul hadis yang ke-15. Dari mana ini? Ya. Para ulama mengetahui, dia hadisnya cuma 14. Satu ketika dia memberitakan hadis, lah ini kok keluar dari 14 poin itu. Poin hadis yang dia ketahui. Lalu ditanya, dari mana kamu mengambil hadis ini? Kata dia, dari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni ngarang. Ya. Ngarang sendiri lalu menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang-kadang yang seperti ini muncul orang mengatakan qala Rasulullah, padahal ya bukan sabda Rasulullah. Baru-baru ini ada seorang dia berceramah, ya. Dia menyebutkan mengatakan telah bersabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bayangkan. Hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Qala Rasulullah. Riwayat Bukhari. Padahal ini apa ya kawan? Ini bukan perkataan Rasulullah. Ini Imam Bukhari menyebutkan bab di dalam sahihnya. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Gimana dinisbahkan kepada Rasulullah? Lalu orang seperti ini. Apakah pantas kemudian seorang itu mengambil ilmu darinya dalam keadaan tidak bisa membedakan mana hadis Rasulullah, mana yang bukan hadis. Tidak semua dalam Sahih Bukhari itu hadis Rasulullah. Ada judul, ya, ada ayat, dan ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita bacakan. Dan begitulah dalam perkara agama, kita hendaklah selalu tidak menggunakan perasaan. Dalam perkara agama ada pedomannya, ada undang-undangnya, ada kanunnya yang kemudian kita harus tetap berjalan di atasnya. Ada orang yang benci, ada orang yang murka. Tujuan kita adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu kemungkaran yang perlu untuk dijelaskan, tidak sepantasnya seorang itu kemudian diam dari kemungkaran tersebut, sebab dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah,